lemas-lemas tanganmu. Jangan sampai lemas hatimu. Kalau saja dapat kau bertahan, masih ada tempat berteduh. Jangan kau rasakan penatnya jalan hidup ini. Lihatlah bunga matahari bersinar di sepanjang hari. Mari merasakan nikmatnya alam semesta. Daun-daun yang burung-burung yang berkicau, semuanya untuk kita. Lemas kakimu, jangan sampai lemas hatimu. Walau jalan semakin menjauh, masih ada kapal berlabuh. Jangan kau ragu